Mitra Bisnis, rencana Pemprov DKI menaikkan nilai jual objek pajak atau NJOP tanah menjadi 140 hingga 200% diprotes pengembang yang menilai saat ini bukanlah waktu yang tepat di tengah sinyal melambatnya ekonomi. Pengembang beranggapan, jika dilakukan sekarang, yang ada hanya akan membuat beban perusahaan membengkak, margin menipis, dan properti tidak terserap maksimal. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Associate Director Colliers International Ale Vieri Akbar. Pak Vieri, bagaimana komentarnya soal ini? Jelas ada pengaruhnya sangat signifikan, karena mau nggak mau pengembang harus menaikkan harganya, harga jualnya juga. Kalau dia udah punya tanah sebelumnya memang agak menguntungkan ya, tapi dari segi penjualan karena pajak yang harus dibayarkan juga menjadi lebih mahal, akan berdampak pada pasar yang agak sedikit melemah. Karena memang juga kita tahu sendiri global ekonomi juga semakin melemah. Kemudian dampak daripada pemilu yang masih belum sampai ketemu dengan siapa presidennya mungkin itu akan mempengaruhi setelah itu. Yang jelas memang 2014 agak wait and see position antara pembeli dan pengembangnya sendiri gitu loh. Lantas bagaimana dengan persepsi kalau harga properti nantinya makin tinggi tetap akan bisa dikejar oleh konsumen lantaran kebutuhannya juga masih sangat tinggi Pak Vieri? Kalau perumahan jelas, kita short supply daripada perumahan untuk seluruh Indonesia lah. Nah, kalau memang apartemen yang dibicarakan, memang apartemen ini kan satu kebutuhan yang tadinya sekunder menjadi primer, tapi untuk area di masih daerah pusat dekat dengan perkantoran gitu. Tapi kalau di luar perkantoran mungkin masih menjadi option aja untuk orang beli gitu. Jadi pembeli pun kalau memang dia nggak bisa afford, dia nggak akan beli. Tapi kalau dia merasa itu dia bisa afford dan investasi buat mereka nantinya kalau di daerah perkantoran, saya rasa dia akan terus menarik karena properti pada intinya kan tidak akan turun gitu, menanjak naik terus gitu. Kita sendiri yang tinggal di rumah merasa cukup berat ya kenaikan harga NJOP ini. Kalau bisa bertahap itu sangat-sangat membantu sekali, nggak hanya dari segi end user kayak kita sebagai pemilik rumah ataupun investor lainnya gitu yang nantinya membeli properti. Kalau bisa diberlakukan seperti kenaikan bertahap listrik ya, nah itu jauh lebih membantu buat praktisi properti ya. Yang jelas stabilitas politik yang akan berpengaruh juga, kemudian ekonomi yang mungkin bisa turun, mungkin bisa naik, kemudian peraturan-peraturan yang mungkin bisa berubah kalau ada pemerintahan baru gitu. Pak Vieri, apakah makin tingginya harga properti di Jakarta akibat kenaikan NJOP ini nantinya juga dapat berpengaruh terhadap kenaikan harga di lokasi sekitaran Jakarta ke depannya? Pada akhirnya, Jakarta bukan hanya Jakarta aja. Ada keterkaitan dengan Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok, dan sekitarnya. Artinya kita akan bilang itu Greater Jakarta. Lama-lama itu akan menjadi satu kota metropolitan yang besar. Mau nggak mau harus ada dampaknya. Mau nggak mau dia harus ikut. Karena pada akhirnya orang akan tinggal di pinggiran Jakarta. Jadi seperti di mana-mana di seluruh kota dunia, akhirnya pusat kota itu adalah nanti untuk bisnis. Tinggalnya di suburb area, di pinggir-pinggir gitu loh. Kecuali pemerintahan pusatnya dipindahkan ke satu daerah lain. Jadi benar-benar seperti di Malaysia, dia pindah, KL benar-benar bisnis area gitu ya. Jadi artinya memang mau nggak mau itu seperti itu. Greater Jakarta jadinya. Sampai Bogor, bahkan sekarang kita ke Bandung aja juga deket. Pasti berdampak luas selalu. Jadi meski banyak hambatan di pasar, apakah Pak Vieri masih melihat Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan tetap prospektif untuk investasi properti di masa depan? Prospektif, karena banyak sekali analisa-analisa dari seluruh konsultan luar ya, itu memang Indonesia salah satunya negara di Asia yang akan tumbuh cukup tinggi gitu loh. Karena sekarang ini akhirnya Eropa, Amerika udah stagnan seperti itu aja, larinya ke Asia perkembangannya. Demikian Associate Director Colliers International, Ale Vieri Akbar, saya Gery Sadewa.